Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala at-tasi' ke-9 dari bab Alamul Bima'ruf wa Nahyil Munkar dari kitab Riyadhus Shalihin An-Nabi Sa'id Al-Hasan Al-Basri rahimahallahu ta'ala, Imam min a'immati tabi'in Al-Hasan Al-Basri, anna A'idha Ibn Amr radhiyallahu an, bahwasanya seorang sahabat yang mulia A'id Ibn Amr radhiyallahu an, ahadu ashab asyajarah, termasuk yang pernah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad, masuk menemui Ubaidillah bin Ziyad untuk menasihatinya. Faqala, ay baniya, wahai putraku karena lebih muda, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna syarra ar-ri'a al-khutamah, sesungguhnya sejelek-jelek ar-ri'a, ri'a jama dari ra'in, penggembala. Al-khutamah yani al-anif fi ri'ayat al-ibil, yang kasar ketika menggembalakan kambing, fi sawq wal irad wal isdar, ketika menuntunnya, ketika mengeluarkan, memasukkannya. Demikian Rasul Al-Bani rahimahullah ta'ala dalam as-sahihah. Qala rahimahullah, kata Rasul Al-Bani rahimahullah ta'ala, darabahu masalan, ini dibuat sebagai masal, liwarisu kama fi nihayah, ini nihayah gharbil hadith, dibuat permisalan, masal, ungkapan untuk pemimpin yang jelek yang beliau menasihati Ubayd bin Ziyad, wali ketiga itu, dengan bain wa bainah, ya, sengaja masuk menemuinya untuk menasihati dengan menyatakan inna syarri'a al-khutamah, ya, sesungguhnya penggembala yang paling jelek itu yang kasar ketika membalakan kambingnya. Fayyaka antakuna minhum, hati-hati, jangan sampai engkau termasuk dari mereka. Ini nasihat. Faqala lahu Ubayd bin Ziyad, malah berkata kepada beliau, kepada Anas bin Amr radhiyallahu an, ijlis, duduk kamu. Fa inna ma anta min khalati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kamu hanyalah termasuk nukhalah, itu yakni yang tidak berguna. Kalau dalam bahasa terjemahan di kamus, nukhalah itu bekatul, ini kulitnya, ampasnya, ini yang tidak berguna, ya, ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat mulia tadi menjawab dengan ucapan beliau, kefasihan beliau, dengan menyatakan wahal kanat lahum nukhala, apakah ada di kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam nukhala, kelompok orang yang tidak ada nilainya gunanya. Innama kanat nukhala ba'dahum wa bi ghairihim, adanya orang-orang yang tidak berguna, yang nukhala ini adalah adanya pada generasi setelah sahabat, di selain para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menerangkan bagaimana nilai dari ucapan sahabat yang mulia Ayyub bin Amr, wa hal kanat lahum nukhala, kata beliau, wa hadza min jazlil kalam wa fasihatihi wa sidqihi. Ini diantara bentuk ucapan yang berbobot, yang fasih, yang benar. Alladhi yanqadu lahu kul muslim, yang setiap muslim akan tunduk menerimanya. Tidak ada nukhalah di generasi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ada itu adalah pada generasi setelah mereka. Ini ucapan yang berbobot, yang fasih, yang akan tunduk padanya seluruh muslim. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, fa inna sahabata radhiyallahu anhum mumayyizun kulluhum, mumayyizun kulluhum safatun nas wa sadatul ummah. Karena para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu semuanya orang-orang memiliki keistimewaan. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu semuanya adalah orang-orang pilihan. Khairul qurun. Iya. Khairun nasi qarni. Generasi setelah para anbiya yang terbaik adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Safatun nas, orang pilihan. Wasadatul ummah, tokoh-tokoh dari umat ini. Wa afdhalu mimman ba'dahum, mereka adalah orang-orang yang paling afdal, yang lebih afdal daripada generasi setelah mereka. Wa kulluhum udulun wa qudwatun, semua mereka adalah orang-orang yang adil dan qudwah, teladan bagi orang-orang setelah mereka. Wa innama yatakhlid mimman ba'dahum, iya, yang ada kotoran yang mulai tercampur dengan kotoran-kotoran itu adalah orang-orang setelah generasi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa man ba'dahum kanat an-nukhala, setelah mereka lah, setelah dari para sahabat lah adanya an-nukhala. Ini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Adapun sekali lagi ini menunjukkan keutamaan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya orang-orang terbaik. Wa hal kanat lahum nukhala, innam kanat nukhala ba'dahum wa fi ghairihim, menunjukkan keutamaan para sahabat. Para sahabat semuanya adalah orang-orang yang terbaik, yang lebih baik dari orang setelah mereka. Semuanya udul, semuanya adalah kudwah. Adapun syahid dari hadis ini dalam bab al-amr bil ma'ruf nahi munkar jelas, ya, satu madhab, satu manhaj, ya, al-sunnah wal jamaah, yaitu an-nasihah li ulatil umur. An-nasihah li ulatil umur. Inna allaha yardha lakum thalathan wa yashatu lakum thalathan. Yardha lakum an ta'budu allaha la tusyriku bihi syai'a wa ta'tasimu bihalillah jami'a wa la tafarraku wa antunasihu ala banallahu allahu amrakum. Memberikan nasihat kepada ulatul umur. Adilun nasihah kunaliman qada lillahi, dan seterusnya sampai ucapan beliau ali a'immatul muslimin wa amatihim. Yang kedua juga disebutkan manhaj ahlu sunnah wal jamaah dalam munasahah ulatul umur, yaitu ad-dukhul alaihim wa nasihah bainahu wa bainah, ya, memberikan nasihat kepada ulatul umur dengan sirran bainahu wa bainah, tidak di hadapan orang banyak, tapi langsung memberikan nasihat kepadanya. Yang ketiga disebutkan dalam syarah hadits ini terkait dengan hadits ini adalah as-sabr, indal amri bil ma'ruf wanil munkar. Harus sabar ya di dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Di sini sahabat yang mulia ketika memberikan nasihat, dan nasihat termasuk ingkar munkar, iya ternyata yang beliau terima adalah ucapan seperti ini. Malah dikatakan ijlis bainna ma anta min khairi ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sabar. Sabar iya ketika melakukan ingkar munkar. Nah, sehingga kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, iya seorang yang melakukan ingkar munkar butuh beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah rifqu, dan yang ketiga adalah sabar. Al-ilmu warifq wassabar. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-ilmu qabla amri bil ma'ruf wa nahi munkar. Ilmu sebelum melakukannya. Warifqu ma'ah. Wassabar ba'dah. Al-ilmu warifqu wassabar. Kemudian yang terakhir hadis ini menunjukkan manqabah. Di antara manqabah sahabat yang mulia A'id bin Amr. Ya, seorang yang menegakkan ingkar mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Wa barakallahu fiikum.